Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Ugung Rojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab di antara dosa besar adalah At-tahaddusu bil ma'siyati, adalah menceritakan maksiat yang pernah dilakukan dalam keadaan tidak ada orang yang tahu. Kemudian diceritakan sehingga orang yang tidak tahu jadi tahu maksiat yang pernah dia lakukan. Walahuma diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, setiap umatku itu mu'afan, dimaafkan atau selamat dari kejelekan, ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Wa inna minal mujaharati, dan termasuk terang-terangan berbuat maksiat adalah ayya'mala rajulu amalan billayli, ada seorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian waktu pagi tiba dalam keadaan Allah tutupi, sehingga yang tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan, namun dia malah bercerita dengan mengatakan, wahai fulan, wahai kawan, amiltul barihata, semalam aku berbuat demikian dan demikian. Qadbata, dia melalui waktu malam, yasturuhu rabbuhu, dalam keadaan Allah menutupinya. Wa asbaha, namun ketika pagi tiba, yakshifu sitrallahi alaihi, dia buka tutup yang telah Allah berikan untuk kemaksiatannya. Penjelasannya, kewajiban setiap muslim tentu menjauhi maksiat. Demikian juga setiap muslim wajib menjauhi at-tahadduthu biha, menceritakan maksiat selama semaksimal kemampuan yang dia miliki. Karena maksiat padanya kejelekan yang besar, dan kejelekan tersebut atau maksiat tersebut tatazayyat alal insan, itu bertambah besar dosanya jika pelakunya meremehkannya. Dan maksiat itu menyeret pada maksiat yang lebih besar. Karena maksiat itu adalah rangkaian yang bersambung sebagaimanakah rantai. Maka maksiat itu menyeret pada maksiat berikutnya. Oleh karena itu kewajiban seorang muslim menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang disebutkan padanya maksiat, baik tempat di dunia nyata ataupun di dunia maya. Dan ini dia lakukan, yakni ayya khudha bil wiqayah, artinya dia mengambil penjagaan dan antisipasi. Karena maksiat itu memberikan pengaruh pada kualitas agama dan kehormatan. Dan Allah telah mewanti-wanti kita untuk melakukan maksiat dan terjumus dalam maksiat. Dan maksiat adalah semua melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Maka sebagiannya lebih keterlaluan daripada yang lain. Namun tidak boleh meremehkan maksiat. Karena maksiat itu membuat hati jadi sakit dan melemahkan iman, mendatangkan hukuman, dan yang lainnya minal mahadir, hal-hal yang berbahaya, alati tansya'u anha, yang muncul karena maksiat. Namun seorang muslim ketika terjumus dalam salah satu maksiat, hendaknya dia bersegera untuk bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadzanbi kamalla dzanbalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, taubat itu alallahi, Allah berwajibkan dirinya untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kejelekan bijahalatin dengan sengaja, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka tidaklah sepatutnya seorang muslim menunda-nunda taubat. Farubama, maka boleh jadi maksiatnya semakin bertambah dan menyeretnya kepada sesuatu yang tidak terpuji dampaknya. Warubama, dan boleh jadi la yudriku al-waqta, dia tidak menjumpai waktu yang dia ingin bertobat pada waktu itu, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan mukimun alaiha, masih melakukan maksiat. Maka labuddha, harus bersegera bertobat, ini yang pertama. Dan kewajiban seorang muslim yang melakukan taubat adalah merasa malu kepada Allah Azza wa Jal dan menganggap besar maksiat apapun yang dia lakukan. Mahma kanat saghiratan, betapapun kecilnya maksiat yang dia lakukan. Maka adalah yang dia lihat adalah kepada siapakah dia durhaka, bukan seberapa besar kedurhakaannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis, orang yang beriman menilai dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Lain hanya dengan penggemar dosa, maka dia anggap dosanya sebagaimana lalat yang lewat di hidungnya. Faqala bihi, qala bima'na fa'ala. Faqala bihi, maka dia berbuat cukup demikian. Hakadha, cukup demikian dia gerakkan tangannya. Ya, dikeluarkan oleh, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Maka hukum asal seorang muslim adalah punya rasa takut kepada Allah dan malu kepada Allah sekaligus malu kepada manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, rasa malu salah satu cabang iman. Dan malu adalah satu sifat yang ada dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan meninggalkan hal-hal yang tercela dan tercela. Seorang muslim tidaklah terang-terangan atau bahkan memuji maksiatnya. Maka orang yang terang-terangan melakukan maksiat, bahkan orang yang cerita dengan bangga kemaksiatannya, maka ini adalah sebuah kejahatan yang lain yang patut ditambahkan kepada kejahatannya. Dia melakukan maksiat berarti melakukan kejahatan, cerita dengan menceritakan maksiat, maka itu kejahatan yang lainnya. Melihat oleh karena itu, maka kewajiban seorang muslim menutupi dirinya, bersegera untuk bertobat, menyesali dosanya, dan bertekad tidak mengulanginya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan bahaya terang-terang melakukan maksiat dengan Nabi katakan, bahasanya di antara bentuk terang-terang melakukan maksiat adalah menceritakan maksiat. Thumma, kemudian orang yang terang-terangan untuk melakukan maksiat, hariyun layak untuk tidak Allah maafkan. Adapun jika maksiatnya itu mengharuskan hukuman had, dan dia terang-terang melakukannya, maka ditegakkan padanya hukuman. Karena kejahatan jika telah sampai kepada pengadilan, wathabatat biha dan terbukti, maka harus min iqamatil haddi, hukuman dilaksanakan kepada pelakunya. Dan seandainya dia tutupi dirinya dengan tidak terang-terang melakukan maksiat dan dia bertobat pada Allah, lama kana alil malama, maka dia tidak tercela. Adapun jika dia cerita-cerita dan mengikrarkan maksiatnya, padahal itu maksiat yang mengharuskan ada hukuman had, maka berarti dia mengakui melakukan maksiat, maka yukamu alil haddu, maka dia berhak dan seharusnya mendapatkan hukuman. Dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini, siapa yang tersungguh dalam maksiat dan menutupi dirinya dan dia bertobat kepada Allah dan tidak menceritakannya, maka dia dimaafkan. Artinya dia mendapatkan maaf Allah. Adapun orang yang terang-terangan, maka dia tidak dimaafkan karena dia telah merobek tutup yang Allah pasang untuk dirinya. Dan dia i'tarafa, mengakui kalau dirinya berbuat jahat. maka timbul dampak dari pengakuan tersebut, maya tarattab, apa yang menjadi dampaknya. Wayusqitu makanatahu, dan ini menggugurkan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Maka dia telah meletakkan dirinya di tempat layak untuk mendapatkan tuduhan dan layak untuk dicurigai. Wabitali, pada gilirannya manusia, masyarakat hendaknya waspada dengan dirinya, karena dia telah memposisikan dirinya di posisi tersebut. Fadallah, maka ini menunjukkan bahasanya terang-terang melakukan maksiat itu salah satu dosa besar. Oleh karena itu penulis Saqa Hadal Hadith membawakan hadis ini di bawah judul bab menceritakan maksiat. Maka terang-terang melakukan maksiat tentu ada dua macam. Yang pertama yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak Nabi sebutkan karena itu jelas, yaitu melakukan maksiat dilihat oleh banyak orang. Melakukan maksiat di area publik, di tempat-tempat yang bisa diakses, dilihat, ditonton oleh banyak orang. Maka ini melakukan maksiat terang-terangan. Maka ini maksiat melakukan terang-terangan. Dan Nabi tidak sebutkan hal ini karena ini gamblangnya. Semua orang tahu kalau ini namanya maksiat terang-terangan. Dia boleh jadi dia melakukan maksiat pacaran di taman-taman kota, atau kemudian di pinggir, di jembatan dan yang lainnya, di pantai dan sebagainya. Maka ini maksiat terang-terangan. Yang seandainya dosa yang dia lakukan adalah dosa kecil, dengan melakukannya di tempat publik itu menjadi dosa besar. Maka bagaimanakah jika dilakukan jika yang dilakukan adalah dosa besar. Kemudian terang-terang melakukan maksiat yang kedua yang Nabi ceritakan di sini, yang Nabi sampaikan di sini, yaitu di antara bentuknya adalah menceritakan apalagi dengan bangga maksiat yang dia lakukan sendirian. Ya. Dan termasuk menceritakan di sini berbagai bentuk model menceritakan. Boleh jadi dia rekam maksiatnya, kemudian dia jadikan sebagai status WA-nya atau yang lainnya. Maka ini terang-terangan melakukan, ini namanya menceritakan. Boleh jadi cerita itu ngobrol dengan temannya, boleh jadi cerita itu bentuknya adalah dia jadikan itu status medsosnya, boleh jadi itu dia rekam kemudian dia jadikan sebagai status WA-nya atau yang lainnya. Maka ini semua bentuk terang-terangan melakukan maksiat. Yang seadanya itu dosa kecil, ketika tahadus diceritakan, maka dia berubah menjadi dosa besar, sebagaimana yang disampaikan oleh saya Muhammad di sini, bahasanya menceritakan dosa, ya, meskipun itu dosanya bukanlah dosa besar, menyebabkan itu menjadi kabiratun minal kabair, salah satu dosa besar. Kemudian kul umati, setiap umatku itu mu'afan. Tentang makna mu'afan di sini, ada yang berpendapat sebagaimana tadi pensarah dari kata-kata al-afu. Tadi kita baca di halaman 497, summa innal ladzi yujahiru bil ma'siyati hariyun alla ya'fu Allahu anhu. Maka ada yang mengatakan itu dari kata-kata al-afu, sehingga artinya maaf. Sehingga maknanya, bukanlah maknanya tidak mungkin Allah maafkan, karena semua dosa mungkin Allah maafkan. Jadi ketika seorang itu betul-betul sungguh-sungguh bertobat dan menyesali. Sehingga kalau demikian, maka maknanya adalah tadi hariyun alla ya'fu Allahu, layak, wajar, pantas jika Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya, sehingga dia harus masuk neraka, sehingga dia harus masuk neraka untuk mendapatkan hukuman atas maksiat tersebut. Kemudian pendapat yang lainnya, mu'afa di sini dari kata-kata afiyah atau mu'afa, yang artinya selamat, selamat dari kejelekan. selamat dari kejelekan. Maka orang yang maksiat sembunyi-sembunyi, maka dia selamat dari kejelekan, yaitu hukuman. Yaitu hukuman. Adapun orang yang melakukan maksiat terang-terangan dan cerita-cerita, maka status cerita berarti pengakuan. Kalau dia mengaku melakukan maksiat, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman jika semisal maksiatnya adalah maksiat yang menyebabkan hukuman had, mencuri, berzina, atau minum khamar, maka dengan dia cerita-cerita berarti dia mengakui. Dengan itu maka dia tidak selamat dari afiyah, tidak mendapatkan afiyah, namun mendapatkan ukubah, mendapatkan hukuman. Dan di antara penjelasan tentang makna mu'afan dalam hadis ini, maknanya adalah semua umatku mu'afan, mu'afan artinya diharamkan untuk digunjing, ilal mujahirin, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Maka mu'afan artinya dilarang untuk digunjing, diribai, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Maka orang yang melakukan maksiat terang-terangan, dia boleh digunjing dan boleh dibicarakan. Namun khusus untuk maksiat yang dia lakukan terang-terangan. Adapun maksiat yang lainnya dia sembunyi, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian bab selanjutnya, maja afisyat mi bizina, di antara dosa besar adalah mengumpat orang dengan zina, menuduh zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, man qadhafa mamlukahu bizina, siapa yang menuduh budaknya melakukan zina, maka dia pemilik budak, dia tuduh budaknya berzina, maka akan ditegakkan hukuman had untuk si tuan ini pada hari kiamat nanti, illa ayakuna kama qala, kecuali jika tuduhannya adalah tuduhan yang benar. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, di antara hal yang Allah haramkan adalah nama baik seorang muslim. Bentuknya sehingga tidak boleh berprasangka kepada dia kecuali prasangka yang baik. Karena Allah mengharamkan untuk mengganggu dan menodai nama baik seorang muslim, atau mendzalimi, mengganggu harta seorang muslim dan darahnya. Maka ada irdun yang biasa kita terjemahkan dengan kehormatan. Apa itu al-irdu? Ma yukbalu al-madahu wa dhammu. Hal yang menerima pujian atau celaan. Hal yang sasaran pujian dan celaan pada diri seseorang. Dan kehormatan dan nama baik ini lebih berharga menurut seorang muslim daripada harta. Karena jika seorang muslim itu menjadi korban pencurian atau hilang hartanya, maka dia berharap Allah menggantinya. Adapun nama baik, maka tidak bisa diganti kalau hilang. Atau untuk kisah atau dilecehkan. Seorang penyair mengatakan, asunu irdi bimali, aku lindungi nama baikku dengan kukorbankan hartaku. Maka orang ketika dia tahu nama baiknya itu bisa rusak, maka dia keluar duit untuk nyumpal wartawan, disumpal ini, disumpal itu, supaya nama baiknya tidak hancur. Ini bisa, oh ini sudah sampai wartawan, nah, maka wartawannya dikumpulkan, kasih duit semua supaya tidak jadi berita. Demikian yang dilakukan oleh manusia. Maka dia rela korban harta untuk melindungi nama baiknya. La udanisuhu, aku tidak akan mengotorinya. La barakallahu ba'dal irdi bil mali. Tidak ada keberkahan duit ba'dal irdi, setelah nama baik rusak. setelah nama baik rusak, maka harta yang berlimpah itu tidak ada gunanya, tidak ada berkahnya, tidak menjadi sebab mulia. Harta itu menjadi sebab mulia untuk banyak orang. Seorang itu jadi tokoh masyarakat ketika dia kaya raya. Namun ketika dia, kemudian ketika dia punya aib, tokoh masyarakat ini rusak nama baiknya, maka hartanya tidak menolongnya, hartanya tidak menyelamatkannya, tidak ada nilainya. Tapi ketika aibnya itu, ketika nama baiknya masih terjaga, dia jadi orang yang dihormati di ini. Kenapa? Kaya raya, orang kaya di kampung ini. Ahtalu lil mali, aku bisa punya hilah, punya upaya. Aku bisa kemudian ikhtiar lil mali untuk mendapatkan harta. In udi, jika rusak hartaku, fa'ajma'uhu, kukumpulkan harta. Walastu lil irdi in udi bil muhtali. Namun aku tidak bisa bil muhtali, punya hilah, punya ikhtiar, punya kemampuan untuk lil irdi mengembalikan nama baikku in udia jika rusak. Kalau harta hilang, tinggal kerja, dikumpulkan, ngumpulkan duit lagi bisa. Namun jika nama baik itu rusak, sudah dicap oleh masyarakat sebagai orang bejat, orang jelek, maka umumnya hukuman sosial itu tidak terlupakan. Ya, bahasa sekarang, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jejak digital tidak bisa terhapus. Maka jika demikian, jika sudah rusak, maka tidak bisa lagi. Aku tidak punya muhtal, saya tidak bisa punya upaya penyelamatan, mengumpulkan kembali nama baik. Fa'irdul muslim, maka nama baik seorang muslim itu haram untuk diganggu, sebagaimana haramnya mengganggu harta dan darahnya. Maka menuduh dia berzina, menuduh dia berbuat keji, baik tuduhan zina ataukah homo, maka itu melanggar nama baik. Bahwa kasairir dzunub, dan dia sebagaimana dosa-dosa yang lain. Yaitu Allah kaitkan tuduhan zina terhadap seorang muslim dengan satu hukuman. Ini satu had. Ini had itu adalah uqubatun muqaddaratun syar'an. Adalah hukuman yang sudah ada kadar dan ketentuannya menurut syariat, yaitu 80 kali cambukan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walladzina yurmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka cambuklah dia 80 kali cambuk. Jangan terima persaksiannya selamanya, dan dia adalah orang yang fasik. Maka qadhib, orang yang melakukan tuduhan zina, maka tatarattab alaihi thalathu uqubatin, maka untuknya ada 3 hukuman yang Allah sampaikan di surat An-Nur ayat yang 4. Yang pertama cambuk, yaitu dipukullah punggungnya dan kulitnya bisiat dengan cambuk. Yang kedua, tidaklah diterima persaksiannya selamanya. Yang ketiga, dia mendapatkan label fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah ancam dengan firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, wanita baik-baik, al-ghafilat, yang lalai dari, yang sama sekali tidak memikirkan maksiat, yaitu zina, dan dia orang yang beriman, dilaknat di dunia dan di akhirat, untuknya siksaan yang besar. Di hari lidahnya dan tangannya serta kakinya memberikan saksi, bimakanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan memberikan balasan, dinahum, balasan untuk mereka, al-haqqa, yang benar, dan wa ya'lamuna, dan mereka pun menyadari bahasanya Allah adalah al-haqqul mubin. maka menghormati nama baik seorang muslim dan menutupinya dan mengajaknya untuk bertobat dan memperbaiki diri di antara perkara yang didorong oleh Islam. Maka ketika kita merkoi dia melakukan kejelekan dan maksiat dalam keadaan dia melakukannya sembunyi-sembunyi, maka tutupi, kemudian dakwai, nasihati supaya berhenti dan memperbaiki diri. Ya, wada'at asyari'atu iltilzami biha, dan syariat mendorong untuk komitmen dengannya, watasydid, dan bersikap keras untuk memperhatikannya. Maka tidak boleh seorang muslim dituduh bifahisyatin melakukan perbuatan keji hatta sampai-sampai meskipun betul-betul itu terjadi. Kenapa? Karena hukum asalnya ditutupi kemudian didakwai untuk bertobat. Tidak kemudian di la ayukshafa amru, tidak kemudian dibongkar perbuatannya. Li'ana wala buta lahu fi hadil hala, karena kalau dilaporkan maka dalam kondisi ini dan ini masalah zina, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi sebagai dalil benarnya perkataannya. Jika tidak akan dapat jambuk 80 kali jambuk. Oleh karena itu jika tidak punya 4 orang saksi, cuma punya 1 orang saksi merkoi, maka sikap yang tepat adalah nasihati, bukan dilaporkan. Kalau dilaporkan tidak bisa lapor, tidak sah secara hukum laporannya. Maka dinasihati, kemudian tidak dicerita-ceritakan. Setelah itu tidak boleh ngomong, karena kalau ngomong di luar pihak ketiga statusnya qadzaf. Kalau dia ngomong ke luar ke pihak ketiga, statusnya tuduhan. Wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kullu dzalika, ini semua adalah untuk melindungi nama baik seorang muslim. Li'anna fi dzalika, karena dengan menceritakan maksiat orang tersebut, di samping orang ini berhak untuk mendapatkan 80 kali jambuk, sisi negatif yang lainnya ini adalah isya'atun lil fahisyah. Ini bentuk menyebarluaskan berita keji kasus seseorang. Yang Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji atau berita perbuatan keji, boleh diterjemahkan dengan tersebarnya perbuatan keji yaitu zina, boleh juga diterjemahkan dengan tersebarnya berita perbuatan keji. Di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, Allah tahu dan kalian tidak tahu. Hanyalah yang menyebar luaskan berita perbuatan keji di masyarakat kaum muslimin adalah orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, dia tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada dirinya, saudaranya, dan masyarakatnya. Maka hukum asalnya, kejahatan itu disembunyikan, tidak diumumkan, tidak diekspos, tidak di-share, illa fi hududin dayyiqatin, kecuali di batas yang sangat sempit. Dan di sini dalil bahasanya, tuduhan zina termasuk dosa besar karena ada dampak hukuman had minimal di akhirat. Dan hadis ini dalil bahasanya pemilik budak jika menuduh zina budaknya, maka dia tidak wajib badannya mendapatkan hukuman had di dunia. Namun dia mendapatkan ancaman yang keras yang terdapat dalam hadis, yaitu hukuman had di akhirat. Kemudian bab selanjutnya dinilai sebagai dosa besar adalah menamai orang fasik, orang yang bejat dengan nama-nama penghormatan. Penghormatan yang istimewa. Memanggilnya dengan panggilan yang spesial. Adapun penghormatan, kata-kata penghormatan biasa, boleh jadi pak, boleh jadi mas, boleh jadi bro atau apa, yang itu standar saja, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia disebut dengan sebutan yang istimewa, bos, sepok jenderal, atau yang lainnya, padahal dia orang bejat, ahli maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau disebut dengan sebutan penghormatan yang standar, ya, semacam pak, mas, atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Dari Buraidah marfu'an, sabda Nabi Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian katakan panggilan, janganlah kalian katakan kata-kata sayyid, ya, tuan, lil munafik, pada orang munafik. Fa'in uyakun sayyida, jika betul dia adalah tuan dan orang yang terbaik di antaramu, faqad askhattum rabbakum, maka sungguh engkau telah membuat marah, membuat murka Rabb kalian. Dikatakanlah Abu Dawud bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Fasik artinya keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasik itu ada dua macam. Ayakuna minal mu'minin, dia adalah orang yang beriman, akan tapi dia melakukan dosa besar yang levelnya di bawah kesyirikan. Maka yuhkam alaih, maka dia divonis sebagai orang yang fasik. Yang kedua, dia tidaklah mukmin, bahkan dia cuma mengaku-ngaku iman dan menampakkan iman, padahal batinnya dia penipu. Inilah munafik. Dan munafik, yusama fasika, itu juga disebut fasik. Bahkan semua orang kafir, itu adalah orang fasik. Wal kafiruna humul fasiqun, dan semua orang kafir itu fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena semua mereka keluar dari ketaatan. Dan keluar dari ketaatan ada yang bersifat kulli, keluar bersifat total, dan ada keluar ketaatan yang bersifat juz'i, parsial. Maka keluar dari ketaatan bersifat kulli atau total, itulah kekafiran. Boleh jadi kafir zahiran wa batinan, atau kafir batinan la zahiran, yaitu munafik. Dan ada keluar dari ketaatan yang bersifat parsial. Ini itulah orang yang beriman, yang memiliki, yang melakukan dosa besar. Maka munafik disebut fasik, yakni kharijan, yaitu keluar dari ketaatan pada Allah, keluar dari Islam. Nah, orang fasik tidak boleh dipuji-puji, tidak boleh diagung-agungkan, dielu-elu. Namun diposisikan sebagaimana posisi yang layak baginya, maka tidak boleh disebut secara langsung sebagai sayyid, padahal dia munafik atau orang beriman yang fasik. Ya, hadisnya kalau dilihat dari konteksnya, fisiak al-munafik dalam rangkaian orang munafik, namun termasuk di dalamnya orang yang beriman yang fasik. Oleh karena itu, penulis memberikan judul bab, larangan memberi nama orang fasik sebagai sayyid. Maka orang munafik tidak boleh disayyidkan. Sayyid artinya mu'azzam, orang yang sangat dihormati, ar-ra'is, karena dia pimpinan. Oleh karena itu, pada asalnya orang fasik la yuwalla, tidak diberi jabatan fil wadha'if, di sejumlah jabatan wal manasib dan jabatan yang menjadikan dia sayyid di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Karena Allah marah jika orang fasik itu ditinggikan atau orang munafik itu ditinggikan di atas kedudukan yang menjadi haknya. Li'anna fi dhalika, karena hal tersebut memotivasi dia untuk melakukan kejahatannya, yaitu kejahatan, kefasikan, dan kemunafikan. Maka tidaklah sepatutnya ayumakganu, mereka diberi kekuasaan. Menatawalli ala ahli iman, yaitu mengurusi dan mengatur orang yang beriman dan orang yang berakidah yang benar. Karena mereka telah menyebarkan kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Dan karena memberikan jabatan yang mulia kepada orang yang fasik, berarti taghadian, tutup mata dengan kejahatannya dan kefasikannya. Dan ini membahayakan agama. Maka tidak boleh memujinya, tidak boleh memberinya sejumlah jabatan yang punya kedudukan penting di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Maka janganlah kalian katakan sayyid untuk munafik, karena ini menyebabkan dia jarian, berani untuk melakukan kefasikan dan kejahatan. Dan jika kalian melakukan hal ini, kalian mensayyidkannya, maka sungguh kalian telah mengundang, membuat murka Rabb kalian. Kemudian dosa besar yang selanjutnya adalah bersumpah dengan amanah. Ya, di antara ciri dosa besar adalah perbuatan yang orangnya dikatakan sebagai laisa minna, bukan bagian dari kami. Semua perbuatan yang mendapatkan label laisa minna dosa besar. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bil amanati fa laisa minna." Ya, bukanlah bagian dari kami orang yang bersumpah dengan amanah. Riwayatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang sahih penjelasannya. Al-halifu, sumpah artinya menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang ditakuti. Maka ini sudah tergolong sumpah. Menegaskan satu kalimat dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan, diagungkan dan ditakuti. Dan maka al-halif atau bersumpah itu bentuk pengagungan terhadap sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Sesuatu yang jadi yang disebutkan dalam kalimat sumpah. Dan ini tidaklah dalam pandangan seorang muslim, ini tidaklah berhak kecuali Allah Ta'ala. Karena hadza nau'un min anwa'il ibadah. Karena ta'zim adalah salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan kemusyrikan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian. Siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan Allah atau diam. Maka sumpah tidak boleh kecuali dengan Allah, karena dia adalah bentuk penghormatan pada yang disebut namanya dalam sumpah. Maka tidak boleh sumpah dengan bapak, dengan nabi, dengan wali. Demikian juga tidak boleh bersumpah dengan bisyarab demi kemuliaan. Atau kemudian bersumpah dengan demi amanah dan yang lainnya. Karena tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan sebetul-betul penghormatan kecuali Allah. Oleh karena itu sumpah tidaklah boleh kecuali dengan Allah atau salah satu sifat Allah, tidak boleh dengan selain itu. Maka termasuk bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan amanah. Amanah artinya adalah al-uhdah alati yu'tamanu 'alaiha 'ala 'abdu, tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Dan amanah itu ada dua macam. Yang pertama amanah antara seorang hamba dengan Allah. Itulah semua syariat, maka salat lima waktu itu amanah, puasa Ramadan itu amanah, mandi junub itu amanah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, antara manusia satu dengan yang lain. Boleh jadi namanya jabatan, namanya amanah tugas, namanya amanah harta, titipan barang, barang pinjaman, dan yang lainnya. Dan Allah katakan, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak ada yang meremehkan amanah kecuali orang munafik. Nabi katakan di tiga ciri orang munafik, salah satunya meremehkan amanah. Namun meskipun amanah tidak boleh diremehkan, tidak boleh dipakai untuk sumpah. Karena bersumpah dengan amanah, bersumpah dengan selain Allah. Akan tapi kita jumpai banyak orang, mungkin di dunia Arab, banyak orang yang yajri meluncur pada lisannya sumpah dengan demi kehidupan, demi amanah, demi kemuliaan. Maka Nabi katakan siapa yang bersumpah dengan amanah bukan bagian dari kami. Maka ini menunjukkan bersumpah dengan amanah adalah salah satu dosa besar. Karena di antara parameter dosa besar adalah manakala Nabi berlepas diri dari orang yang melakukannya. Melakukannya dan bersumpah dengan amanah. Oleh karena itu, penulis menyebutkan hadis ini di Kitabul Kabair. Karena perkara ini telah diremehkan oleh banyak orang, padahal ini berbahaya. Laisa minna, bukan bagian dari kami. Di sini ada peringatan keras, wa'id syadidain, peringatan keras untuk melakukan perkara yang berbahaya ini. dan pastinya pelakunya telah melakukan dosa besar, akan tapi layuh kamu, meskipun dikatakan bukan bagian dari kami, layuh kamu alai bil kufri, tidak difonis sebagai orang kafir, namun yang dilakukan adalah dosa yang besar. Masih kemudian tentang masalah sumpah, termasuk dosa besar adalah bersumpah dengan agama selain Islam. Misalnya seorang itu mengatakan untuk menolak dirinya sebagai pencuri, saya Yahudi kalau saya pencurinya. Itu tergolong bersumpah dengan agama selain Islam. Saya Nasrani jika saya pelakunya. Itu masuknya al-halib bil millati ghairil Islam. Dari Abu Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam kadziban muta'ammidan, dan dia bohong, dia pencurinya. Dia mengatakan saya Yahudi kalau saya pencurinya. Muta'ammidan, dia melakukannya secara sengaja, fa wa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan, yaitu Yahudi. Dikeluarkan oleh keduanya, Buraidah dan Muslim. Dari Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersumpah dengan teks kalimat sumpah sebagai berikut, saya berlepas diri dari Islam, saya kafir, saya bukan Muslim jika saya pencurinya, padahal dia memang tulen pencurinya. Fa in kana kadziban, dia jika dia bohong karena ternyata dia pencurinya, fa wa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Wa in kana shadiqan, jika dia jujur, memang dia bukan pencurinya. Dan untuk menegaskan dia mengatakan, saya kafir jika saya pencurinya, saya bukan Islam kalau saya pencurinya. Fala, dan memang betul dia bukan pencurinya. Falam yarji'a ilal islami salima, maka dia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Ya, karena dia berbuat dosa. Ya. Rahu Abu Dawud, demikian dalam hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Demikian kita lanjutkan pada lisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, saya ingin bacakan beberapa keterangan seputar kefasikan. Yang tadi kita singgung tentang larangan memuliakan orang fasik. Sebelumnya, fasik itu ada dua macam. Ada fiskul a'mal dan fisul i'tiqad. Fasiknya perbuatan dan fasiknya keyakinan. Fasik keyakinan sama dengan aliran sesat, faham sesat atau bid'ah. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah rahimallahu taala, al-fusuqu naw'ani. Kefasikan itu ada dua macam, kata beliau di Al-Mughni. Ahaduhuma min haythul a'malu wa thani min jihadil i'tiqadi. Yang pertama adalah dari sisi perbuatan dan yang kedua dari sisi keyakinan. Yaitu mubtadi. Maka bid'ah yang menyebabkan orangnya itu dapat gelar mubtadi itu adalah fisul i'tiqad. Adalah bid'ah dalam akidah. Demikian juga kata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin mengatakan, wahuwa qismani, fasik itu ada dua macam, fiskun min jihatil amal, wa fiskun min jihatil i'tiqad. Adalah kefasikan dari sisi perbuatan dan kefasikan dari sisi keyakinan. Definisi fasik karena keyakinan adalah i'tiqadu ma yukhaliful haqqa, keyakinan yang menyelisih keyakinan yang benar. Wa dhalika bitawili ma ya'taridu minasyubahi bikhilafil haqqi fiha, itu karena takwil, karena salah paham, karena ada subhat ya, di benaknya yang menyelisihi kebenaran dalam masalah tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fiskul i'tiqad ka fiski ahlil bida'i. Fasik akidah artinya seperti fasiknya ahlil bid'ah yang beriman pada Allah, Rasulnya dan hari akhir, mengharamkan apa yang Allah haramkan, mewajibkan apa yang Allah wajibkan. Walakin yanfauna kathiran mimma athbatallahu wa rasuluhu. Namun mengingkari banyak sifat yang ditetapkan Allah, Allah dan Rasulnya. Boleh jadi karena kebodohan, boleh jadi karena salah ijtihad, boleh jadi karena ikut-ikutan guru. Dan menetapkan sifat yang tidak Allah tetapkan, tidak pula ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu fiskul i'tiqad, kefasikan dari sisi keyakinan. Kemudian tentang al-fisku bil-a'mal, kefasikan karena perbuatan. Tentu orang itu disebut fasik karena perbuatannya adalah orang yang karena maksiatnya. Namun maksiat di sini tentu bukanlah semua maksiat. Karena jika semua maksiat itu menyebabkan kefasikan, maka semua orang fasik. Karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Sehingga yang menyebabkan seorang itu disebut fasik adalah irtikabul kabirati awil israru wal mudawamatu ala sagirati. Adalah melakukan dosa besar atau terus menerus kontinu melakukan dosa kecil. Inilah yang disepakati oleh jumhurul fuqaha, definisi fasik yang disepakati oleh mayoritas para ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah dan Zahiriyah. Hanafiyah mengatakan tentang siapa itu orang fasik. Anaman irtakaba kabiratan wahidatan, siapa yang melakukan dosa besar meskipun cuma satu. Au asara ala sariratin, atau terus menerus melakukan dosa kecil. Au ghalabat sagairuhu ala ta'atihi, atau dosa kecilnya itu lebih dominan daripada ketaatannya. Fasaqa, dialah orang yang fasik. Sedangkan Malikiyah mengatakan anal fisqa yakunu bimubasyarati kabiratin. Label fasik itu karena melakukan satu dosa besar au saghiratin al khissatin, atau satu dosa kecil namun yang kebangetan jeleknya. Kasari kotil kumatin, semacam mencuri meskipun cuma satu suapan. Aukanat min sara'ira ghaira khissati lakin dawam alaiha. Atau dosa kecil yang tidak keterlaluan buruknya namun dirutinkan. Kan nadari ilal ajnabiyati, semacam memandangi wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Fakulu dalika mujibun nifisqihi. Itu menyebabkan dia berstatus fasik. Jadi kalau Maliki mengatakan sebab kefasikan tiga. Satu dosa besar atau satu dosa kecil namun dosa kecil yang jelek banget. Kemudian yang ketiga, dosa kecil namun tidak keterlaluan jeleknya namun dirutinkan. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan ana man irtakaba kabiratan fa huwa fasiqun. Siapa yang melakukan satu dosa besar maka dia fasik. Wa amma sagairu fa mujarradul wuqu'i biha la yujibul fisqa. Untuk dosa kecil maka semata-mata pernah melakukan dosa kecil tidak menyebabkan fasik, hatta yusirra 'alaiha, sampai dia merutinkannya, terus menerus melakukannya. Fa in asarra kana ka murtaqibi kabirati, maka jika dosa kecil itu dilakukan terus menerus, maka dia seperti melakukan dosa besar. Wa yara jumhur syafi'iyati anna man ghalabat ma'asihi ala ta'atihi kana fasiqa. Mayoritas Syafi'iyah berpandangan bahasanya siapa yang maksiatnya lebih dominan daripada taatnya, maka dia fasik. Wa indal Hanabilah, sedangkan Hanabilah mengatakan al-fisku yakunu birtikabil kabirati awil idmani ala sagirati. Fasik itu dengan melakukan satu dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, sama sama dengan Hanafi. Ibnu Hazm mengatakan man thabata alai zina marotan, siapa yang terbukti pernah sekali berzina meskipun cuma sekali, fawa fasikun, maka dia fasik. Ya, maka yang mungkin agak berbeda Malikiyah, ya, dari teks-teks yang tadi kita bacakan, yang agak berbeda Malikiyah, karena ya, untuk dosa kecil Malikiyah memberi dua rincian. Dosa kecil yang terlalu jelek itu sekali sudah jadi kefasikan. Mencuri satu permen sudah fasik. Mencuri uang 1.000 rupiah sudah langsung fasik. Nah, ini dosa yang dianggap ini dosa kecil, namun khisa dia satu hal yang sangat buruk. Sedangkan kalau selain Malikiyah, mereka cuma mengatakan melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil, atau tadi dari Hanafi dan Syafi'i, siapa yang maksiatnya itu lebih dominan daripada taatnya. Dia kadang ingat, kata orang, kadang ingat, kadang tidak ingat, kadang iling, kadang tidak iling, kadang baik, kadang jelek, kadang baik, kadang jelek. Namun dinilai bahasanya jeleknya itu yang lebih dominan, maka dia orang fasik. Itu yang ingin saya bacakan seputar kefasikan. Nah, kemudian kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair. Terakhir kita bahas tentang masalah dosa bersumpah dengan selain Islam. Penjelasannya, wa minal halifi, termasuk bersumpah dengan selain Allah adalah bersumpah dengan agama selain Islam. Contohnya huwa yahudiyun, huwa di sini maksudnya ana. Huwa di sini maksudnya ana, namun tidak tegel saja ngomongnya. Dia Yahudi maksudnya, saya Yahudi. Jika saya bukan malingnya, jika saya malingnya, untuk mengatakan saya bukan pencuri. Atau Nasrani, ingkana fa'ala kada, jika dia melakukan demikian. Padahal dia bohong, karena dia memang pencurinya. Muta'ammidun, dia sengaja bohong. Maka jika dia bohong, maka dia sebagaimana yang dia katakan, dia Yahudi, dia Nasrani. Adapun jika dia tidak bohong, atau dia bohong akan tetapi dia tidak sengaja bohong. Kenapa? Karena dia punya sangkaan kuat kalau dia jujur. Fala yadkhulu fil wa'id, maka dia tidak termasuk dalam ancaman. Dia mengatakan saya Nasrani jika saya ngambil barang itu meskipun tidak sengaja. Dia punya sangkaan kuat kalau dia tidak ngambil. Ternyata dia ngambil. Atau dia katakan saya Nasrani jika anak saya ngambil. mainan temannya, ternyata anaknya ngambil. Dia percaya sekali dengan anaknya yang baik, ternyata anaknya ngambil. Nah, ini karena dia mengatakan demikian karena ghalabatudzan. Ya, dia punya sangkaan kuat kalau dia jujur, dia benar, ternyata tidak. Maka ini tidak masuk dalam ancaman. Akan tetapi seorang muslim dalam menjawab perkara ini, tidak bersumpah kecuali dengan Allah, dan menjelas bersumpah dengan selain Allah, dengan itu dia menempuh jalan selamat. Maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat, yaitu selamat dari dosa dan celaan, disebabkan apa yang muncul, kata-kata yang muncul dari dirinya. Maka berkuranglah kadar Islamnya karena hal itu. Maka ini menunjukkan haramnya sumpah meskipun dia benar dalam perkataannya dan sumpahnya. Dan di sini menunjukkan bahasanya ya, tidak untuk disebut bersumpah dengan selain Allah tidak harus pakai kata-kata demi titik-titik, tidak harus. Ini dia kalimatnya, saya Nasrani, saya Yahudi jika saya malingnya. Tidak ada kan kata-kata demi. Tidak ada kata-kata demi atau yang semakna dengan itu. Maka ini pelajaran penting dari bab ini. Untuk disebut bersumpah dengan selain Allah, tidak harus menggunakan kata-kata demi. Maka ucapan sebagian orang di tempat kita, saya sambar bledek jika saya bohong, itu sudah tergolong sumpah dengan selain Allah. Itu sudah tergolong sumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak harus kata-kata demi. Namun dia adalah tadi sebagaimana definisi yang sebelumnya, tauqidu syai' bi dzikri mu'adzamin. Menegaskan satu kalimat dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang bikin ngeri. Itu sumpah. Maka dia takut untuk jadi Nasrani, jadi murtad. Dia takut. Nah itu dia sebutkan. Maka itu sudah bersumpah. Dalam hal ini bersumpah dengan selain Allah. Kemudian bab selanjutnya di antara dosa besar adalah dosa besar karena ghibah, karena menggunjing. Allah Ta'ala katakan, wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah satu itu menggunjing yang lain. Penjelasannya, haddul ghibah, definisi ghibah adalah anda sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai seandainya sampai kepadanya. Boleh jadi anda sebutkan kekurangan badannya, dia pincang, dia buta, dia juling, atau nasabnya, ya, dia wong desit, anaknya orang kampungan. Au fi khalqi, au fi khuluqihi, atau akhlaknya, dia itu malesan, ya, dia itu ngantuan. Ya. Kalau pengajian ngantuan, ya, nah itu ngomongnya di belakang. Ya. Nah itu riba. Au fi qawlihi, entah disebutkan tentang perkataannya, dia itu gagap kalau ngomong. Ya. Kalau ngomong suka ya, kalau ngomong suka ngomongnya di belakang lebih. Entah kalau ngomong sukanya dia itu apa ya? Nah, apa ya? Maka dia sebutkan kejelekannya berkenaan dengan ucapannya. Au fi dinihi, atau tentang agamanya. Tentang agamanya, kalau dia habis sholat itu enggak pernah wirid itu. Salam langsung ngeblas. Au fi irdihi, atau nama baiknya. Maka karena menodai dan menodai nama baik itu bagian dari riba. Ya Allah katakan, wala yartab ba'dukum ba'da. Janganlah kali sebagian menggunjing yang lain. Sukakah salah satu kalian makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian tidak suka. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, maka ini dalil bahasanya orang yang riba tidak punya takwa atau takwanya berkurang. Maka riba dan riba telah Nabi tafsirkan dengan sabda beliau, tahukah kalian apa itu riba? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi katakan, dhikku ka akhaka bima yakrahu. Kau sebut-sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Sahabat mengatakan, apa pendapat wahai Nabi jika ada pada saudaraku apa yang aku katakan? Maka Nabi katakan, jika ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka itulah riba. Jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka itu buhtan, itu fitnah. Maka orang yang membicarakan dan menodai nama baik, kehormatan orang lain, dalam keadaan orangnya tidak ada, tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama dia bohong, dan yang kedua dia riba. Dan dua-duanya dosa besar semua. Maka kewajiban seorang muslim menjaga lisannya, jangan dipakai untuk menodai kehormatan nama baik seorang muslim, sehingga dia selamat dari dua dosa di atas. Wadhalika, dan tersebut caranya dengan tidak melecehkan seorang muslim dengan menyebutkan aibnya, semacam mengatakan fulan itu pelit, fulan itu penakut, fulan itu awar, buta sebelah, fulan itu kulitnya demikian. Maka ini satu fahadha kulu, maka ini semua adalah perkara yang yuradu biha, maksudnya adalah mengolok-olok dan mengejek. Wayadkhulu, dan termasuk dalam ribah yang itu menghapus amal kebajikan pada hari kiamat. Maka wajib seorang muslim untuk menjaga kehormatan saudaranya sebagaimana dia menjaga kehormatan dan nama baik dirinya sendiri. Karena kaum muslimin itu seperti satu badan. Sebagaimana anda tidak ridha orang menghibah anda, maka jangan menghibah orang lain. Meskipun riba itu dosa besar, namun banyak orang tidak hati-hati dengan riba. Bahkan menikmati riba di berbagai macam forum. Melecehkan orang lain dan mencela orang lain. Dan membicarakan kehormatan orang lain. Padahal kewajiban seorang muslim menahan lisannya untuk tidak membicarakan kehormatan saudaranya. Bahkan wajib, ingkana fi majlisin, jika berada di satu majlis dan ada seseorang yang diriba di majlis tersebut, adalah dia mengingkarinya. Wa yadhubba an irdi akhihi, dia bela kehormatan saudaranya. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan cegah wajahnya dari neraka pada kiamat nanti. Maka kehormatan atau nama baik punya kedudukan yang penting di sisi Allah dan kaum muslimin. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh, terlarang kodab, tuduhan zina, terlarang riba, terkarang hamzin, walalamzin, mencela dan mengumpat, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, sekelompok laki-laki tidak boleh mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sekelompok perempuan, perempuan tidak boleh mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan celah dirimu, yaitu jangan celah orang lain. Jangan kalian kasih gelar-gelaran yang jelek kepada orang lain. Sejelek-jelek gelar adalah label fasik setelah iman. Jangan celah dirimu artinya jangan celah orang lain. Kenapa disebut dirimu? Karena kaum muslimin itu satu diri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian berikan gelar-gelar yang jelek. Gelar adalah ma, sebutan yang menunjukkan pujian atau celaan. Allah namai hal itu fil fusuk, dengan kefasikan. Dan bahasanya siapa yang bertobat dia zalim. Dan satu hal yang layak untuk disebutkan secara sekilas di sini, riba itu tashtaddu, semakin besar dosanya jika yang digunjing adalah penguasa atau ulama. Ya naha ula, karena mereka Allah perintahkan untuk dihormati. Dan dikarenakan dampak dari menggunjing penguasa di samping dosa umumnya riba adalah menimbulkan al-fitnah, kerusuhan di antara kaum muslimin, membuat benci rakyat dengan penguasanya dan penguasa dengan rakyatnya, dan tidaklah diragukan ada padanya bahaya yang besar yang akan menimpa kaum muslimin karenanya. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.